Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Rabu malam Kamis 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid, yang mana Tauhid huwa haqqullahi alal abid. Tauhid adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab yang ke-32, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babun qawlullahi ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyebutkan tentang muqaddimah dari bab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita memulai membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Qala Allah ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala berkata, qala Allah ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makna dari ayat ini atau arti dari ayat ini, sesungguhnya mereka tidak lain, hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kita ambil makna dari ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata innama yang diartikan di sini, sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah. Innama di dalam bahasa Arab bermakna bahasa Indonesianya hanyalah, yang artinya yaitu pembatasan. Yang artinya yaitu pembatasan. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah. Dan pembatasan di sini maksudnya syaitan cuma menakut-nakuti. Batasannya syaitan cuma menakut-nakuti. Kemudian menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti orang-orang beriman. Menakut-nakuti orang beriman. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu, yaitu kalian orang-orang beriman, dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Mari kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan ay yukhawifukum awliya'ahu. Artinya syaitan menakut-nakuti kalian melalui kawan-kawannya syaitan. Kawan-kawannya syaitan adalah orang-orang musyrik. Jadi ayat ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terasa bahwa orang-orang musyrik dibisiki oleh syaitan untuk mengganggu orang-orang beriman. Orang-orang musyrik dibisiki oleh syaitan untuk mengganggu orang-orang beriman. Jadi syaitan melalui orang-orang musyrik Quraisy mengganggu orang-orang beriman. Begitu maksud dari ayat. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Maksud kawan-kawannya melalui. Melalui kawan-kawannya. Kawan-kawan syaitan. Siapa kawan-kawan syaitan? Orang-orang musyrik Quraisy. Wa yuhimukum annahum dzu ba'sin wa dzu syiddah. Dan syaitan membisikkan kepada kaum beriman bahwa orang-orang Quraisy itu keras, sadis. Jadi syaitan membisikkan kepada orang-orang beriman bahwa musuh mereka, musuh orang-orang beriman, orang-orang kafir Quraisy itu keras, sadis. Ya. Ini yang dimaksud dengan hanyalah setan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Maksudnya melalui kawan-kawannya. Kawan-kawannya, yaitu kawan-kawannya syaitan. Siapa kawan-kawannya syaitan? Orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga di dalam hati orang-orang beriman ada rasa was-was, takut kepada orang-orang musyrik. Takut kepada orang-orang musyrik. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menjadikan rasa takut itu tidak kepada orang-orang musyrik. Rasa takut tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Itu kepada siapa? Mereka ini di sini siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Karena bisikan syaitan, mungkin saja ada orang-orang beriman yang takut kepada orang-orang musyrik Quraisy. Wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pada ikhwah, kata-kata jika kamu benar-benar orang yang beriman, ini menunjukkan syarat keimanan yang sempurna jika takut kepada Allah. Syarat keimanan yang sempurna jika takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap ayat ini. Wa min kaidi aduwillah annahu yukhawiful mu'minina min jundih wa awliyaih li'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'rufin. Dan termasuk dari tipuan musuh Allah, yaitu iblis dan syaitan, bahwa iblis dan syaitan menakut-nakuti orang-orang beriman dari tentara-tentaranya, kawan-kawan dekatnya setan, agar mereka tidak berani untuk berjihad melawan orang-orang musyrik, agar mereka tidak berani untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf melawan orang-orang musyrik. Wala yanhauhum an munkar, agar orang-orang beriman tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa akhbara ta'ala anna hadha min kaidihi wa takhwifihi. Maka Allah memberitahukan perasaan seperti itu yang ada di dalam hati seorang beriman adalah tipuan syaitan. Nah, ini sama banyak di dalam keadaan kita sehari-hari. Kita sungkan, kada nyaman untuk menasihati kawan yang melakukan kesalahan. Ya. Sering sekali ditanya, "Ustaz, bagaimana kita mendapati ustaz kita melakukan kesalahan?" Nasihati. Mereka manusia, nasihati. "Bagaimana ustaz, kawan kita yang sudah lawas mengaji melakukan kesalahan?" Nasihati. Ketika kita merasa tidak nyaman, berarti itu sebenarnya kita sedang dibisiki oleh siapa? Oleh syaitan, agar tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi nanti di akhir hadis, di akhir dalil-dalil, penulis menyebutkan ada orang yang tidak mau menegakkan agama, lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah setelah itu memerintahkan, rasa takut seperti ini jangan pernah ada. Murnikan takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa takut seperti ini jangan pernah ada. Murnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahana an nakhafahu, dan kita dilarang untuk takut kepada mereka. Karena itu bisikan syaitan. Ya. Tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar, tidak mau melaksanakan atau sungkan, supan melaksanakan kewajiban. Sholat misalkan. Di tengah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, waktunya sholat. Maka sholat. Kapan seseorang malu, kapan seseorang tidak mau melaksanakan sholat, maka berarti dia takut kepada makhluk. Dan takut kepada makhluk disebabkan karena bisikan siapa tadi? Syaitan. Contoh walimatul urush. Makannya sambil berdiri. Tidak ada kursi. Menyewa larang. Ya, maka makannya sambil berdiri. Maka para ikhwah, kita duduk. Mencari wadah. Duduk. Tempat duduk. Meskipun dilihat orang. Kenapa? Karena kita harus mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. La takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu keimanan. Makanya al-khawfu minallah aslul iman. Takut kepada Allah adalah pokok keimanan. Yang mana kita sudah sebutkan, takut kepada Allah menumbuhkan ibadah-ibadah amal, ibadah-ibadah hati yang lain. Dari takut kepada Allah, ada tawakal. Dari takut kepada Allah, ada isti'anah. Dari takut kepada Allah, ada isti'adah. Dari takut kepada Allah, ada istighatsah. Dari takut kepada Allah, ada doa. Ada raja, ada semacamnya. Sumber keimanan, sumber amal saleh itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari takut kepada Allah, merasa diawasi Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di sini Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana sih sebenarnya syaitan membisikkan kepada kaum beriman untuk takut kepada musuh-musuh Allah. Kata Imam Qatadah bin Da'ama As-Sadusi rahimahullah, yu'azzimukum yu'azzimuhum fi sudurikum. Syaitan akan membesarkan kedudukan mereka di hati kalian, wahai orang-orang beriman. Jangan gin, kena ngalih. Membesarkan kedudukan mereka di hati orang beriman. Ini garis bawahi, bagaimana syaitan membisikkan rasa takut kepada orang-orang beriman, kepada musuh-musuhnya. Terhadap musuh-musuhnya. Yaitu mengagungkan musuh-musuh Allah di hati-hati orang beriman. Kemudian ada perkataan menarik. Imam Al-Qayyim mengatakan, فَكُلَّمَا قَوْيَ إِيمَانُ الْعَبْدِ زَالَ مِنْ قَلْبِهِ خَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ. Setiap kali kuat iman seorang hamba, maka akan hilang dari diri seorang hamba, dari hati seorang hamba, takut kepada kawan-kawan syaitan. Setiap kali iman naik kepada Allah, maka tidak takut kepada kawan-kawan syaitan. Setiap kali berkurang iman seorang hamba, maka kuat takut kepada musuh-musuh Allah. Ya, kuat takut kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka murnikan takut kepada Allah saja. Sehingga kita tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tidak akan takut kepada makhluk-makhluk Allah. Walaupun itu binatang buas. Ada pernah sebuah pertanyaan menarik di sebuah kajian Islam intensif untuk para ustadz se-Indonesia yang mengisi Asy-Syaikh Sa'ad Asy-Syifri. Sekarang beliau adalah Dewan Penasehat Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan, beliau ditanya, Syekh, kalau saya bertemu dengan seseorang yang kuat, besar, kasar, bengis, membawa golok, saya tidak akan takut. Tapi saya lebih takut kepada seekor tikus. Berkurangkah iman saya? Maka beliau menjawab, saya takut hanya sebab seekor tikus berkurang iman saya. Karena rasa takut harus murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh menjawab, jawabannya mudah, yaitu kamu jadikan rasa takutmu kepada Allah, dengan rasa takutmu kepada Allah, kamu takut jangan-jangan tikus tersebut membahayakanmu. Maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menggerakkan tikus tersebut. Jadi jangan takut kepada tikusnya yang bisa bergerak, tetapi takutlah kepada Allah yang bisa menggerakkan tikus tersebut. Itu namanya memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering disebutkan, fala yakhafuna laumata la'im. Orang-orang yang beriman, yang benar-benar sempurna keimanannya, tidak akan pernah takut kepada siapapun yang mencelanya. Siapapun yang mencelanya. Karena dia murni takutnya hanya kepada Allah. Habis sudah takutnya diberikan kepada siapa? Allah. Ya, baik itu dia takuti kepada seseorang yang, atau dia rasa seseorang tersebut bisa memberikan mudarat bahaya kepada dia, dia tidak takut. Atau dia takut kepada seseorang yang dia takuti dia tidak dapat kebaikan dari orang tersebut, dia tidak takut. Paham maksud saya? Ada orang si fulan takut kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak hormati, dia tidak baiki, dia tidak gauli dengan baik, maka si fulan ini tidak akan memberi lagi kepada dia materi, dunia, harta. Maka berarti dia takut kepada si fulan. Maka orang yang sempurna keimanannya tidak akan takut seperti ini. Dia tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang paling patut ditakuti. Kalau kata Allah orang tersebut tidak akan memberi, tidak akan memberi. Atau takut kepada seseorang yang dia kira bisa membahayakan dirinya. Jadi dua sisi takutnya itu. Ya, takut kepada seseorang yang dia takut tidak dapat kebaikan dari dirinya. Jangan gini. Ya, aku kada dapat gaji dari si din. Akhirnya tidak mau sholat. Kenapa? Karena yang pemilik perusahaannya misalkan orang kafir. Tidak mau sholat ya. Karena takut tidak dapat gaji. Takut tidak dapat gaji, hadiah. Takut tidak dapat komersil duniawi. Maka takutlah kepada Allah. Apapun yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai ke tangan Anda tanpa izin Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan di sini para ulama mengatakan bahwa takut kepada Allah syaratul iman. Ini garis bawah ya, yang saya catat-catat tadi. Yang saya tekankan beberapa penekanan tadi. Bahwa takut kepada Allah adalah syarat keimanan. Siapa yang tidak mendatangkan rasa takut ini, maka dia belum memiliki imanan, keimanan yang sempurna, yang wajib. Saya ulangi. Takut kepada Allah adalah syarat keimanan. Siapa yang tidak mendatangkan rasa takut seperti ini, dia tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib. Pernah kita bahas tentang keimanan yang sempurna, yang wajib ini. Bahwa siapa yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib, maka dia berarti apa? Diancam siksa. Masih diancam siksa. Ya. Siapa yang belum mendatangkan keimanan yang wajib, yang sempurna, masih diancam siksa. Belum benar-benar full 100% surganya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Untuk mengulang, mungkin ada yang belum tertulis dan mungkin ada yang bengong, ya. Maka saya menekankan beberapa penekanan. Tadi saya menekankan kata-kata innama yang artinya adalah hanyalah, yaitu menunjukkan kepada pembatasan. Makanya diterjemahkan sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah. Hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan orang-orang musyrik. Apa fungsinya hanyalah? Maka mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Tidak memberikan mudarat apa-apa. Sama seperti orang-orang yang dikubur, yang kalau kita tidak memberikan sesaji padanya, kemudian ditakuti memberikan mudarat. Mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Seperti itu pula lah syaitan membisikkan kepada kita. Kamu mau safar, mau haji, harus meletakkan bunga. 7 rupa di 7 kuburan keramat. Kalau tidak, maka lihat aja di Mekah ada apa, Pen? Ada Ka'bah. Ya, enggak. tidak seperti itu. Rasa takut yang dibisikkan oleh siapa tadi? Setan. Dan kata-kata hanyalah fungsinya untuk apa? Hanyalah, tidak terjadi. Kalaupun terjadi, siapa yang menakdirkannya? Allah. Tapi kebanyakan tidak terjadi. Ya, kalaupun terjadi, yang menakdirkannya Allah. Itu pun karena ente seuzon sama Allah. Maka jadi dia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr, falyadhunna bi ma syaa." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku menyangkaku dengan kebaikan, maka aku akan berbuat kebaikan padanya. Jika hambaku menyangkaku keburukan, maka aku akan berbuat keburukan padanya. Maka hendaklah dia sangkakan sesuai dengan kehendaknya. Itu dia. Ini para ikhwah. Nah ya, kalau Ustaz, kan ingat tadi saya, mandak kambang di situ. Lihat, ban kempes. Apa hubungannya kempes lawan kambang? Hah? Kambangnya berduri di sini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu penekanan pertama tadi. Innama, apa Ustaz yang ditulis? Kata innama fungsinya untuk hanyalah. Artinya tidak akan mungkin terjadi. Hanya menakut-nakuti saja. Membuat rasa takut di dalam hati. Hanya. Kalaupun terjadi, maka itu adalah takdir Allah. Dan juga karena memang su'udhannya seorang hamba terhadap Allah, makanya terjadi. Baik. Penekanan yang kedua, yang saya sebutkan pada kesempatan kali ini, yaitu makna daripada menakut-nakuti syaitan, menakut-nakuti dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Maknanya saya tekankan tadi sebagaimana perkataan Imam Qatadah, bahwa syaitan membisiki kepada orang-orang beriman agar takut kepada musuh-musuh Allah. Agar takut kepada selain Allah. Itu bisikan siapa? Syaitan. Baik dalam perkara, perhatikan, baik dalam perkara mengambil kebaikan dari orang lain atau menahan mudarat dari orang lain. Jangan gini, kita gawe aja jersidin kena karena dibari kita. Ya, iya kan aja pokoknya. Pas iakan itu padahal menghina Allah. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia dibisiki oleh syaitan. Iakan. Kan kada dapat duit kena. Iakan. Padahal dalam rangka menghina Allah. Menghina agama Allah. Melalaikan kewajiban. Nah ini namanya rasa takut. Karena ingin sesuatu dari orang lain. Atau rasa takut karena takut terhadap keburukan dari orang lain. Takut terhadap musuh-musuh Allah. Takut terhadap orang musyrik. Akhirnya membela orang musyrik. Takut terhadap orang-orang kafir. Akhirnya berteman baik dengan orang-orang kafir. Mencintai mereka. Ditakutkan karena tidak dapat dana untuk membangun pesantren. Ini takut. Takut yang tidak sepantasnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sudah saya tekankan tadi juga adalah bahwa rasa takut adalah syarat iman. Syarat iman. Siapa yang tidak mempunyai rasa takut ini, maka dia keimanannya tidak memiliki keimanan yang sempurna yang wajib. Jangan salah menulisnya. Yang sempurna yang wajib. Dalam bahasa Arabnya, al-imanul kamil al-wajib. Al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang sempurna yang wajib. Yang siapa tidak memilikinya, maka dia masih diancam neraka. Tidak masuk surga. Masih diancam neraka atau tidak masuk surga. Ya, ini para ikhwah. Baik. Kemudian para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ayat yang selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qawluhu ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Surah At-Taubah ayat 18. Yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini akan kita lebih bisa pahami kalau kita baca ayat yang sebelumnya. Mari kita baca ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah surat 9, yaitu pada ayat yang ke-17. Saya baca ya. Maka nalil musyrikin an ya'muru masajidallah. Orang-orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Wong mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri tentang kekafiran, bahwa mereka kafir. Ulaika habitat a'malum wa finnarihum khalidun. Mereka lah orang-orang yang amalan mereka terhapus dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, ketika Allah di dalam surah At-Taubah ayat 17 meniadakan pemakmuran masjid dari orang-orang musyrik, karena mereka memang tidak beriman kepada Allah, orang-orang musyrik tidak akan mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah kepada Allah semata. Maka di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang benar-benar memakmurkan masjid itu siapa. Nah, begitu cerita ayat ini. Jadi di ayat yang ke-17 Allah meniadakan kemampuan orang musyrik untuk memakmurkan masjid. Karena memang tidak mungkin mereka memakmurkan masjid karena mereka mensyirikkan Allah. Orang yang mampu memakmurkan masjid hanya orang-orang yang bertauhid, karena mereka menyembah hanya kepada Allah semata. Sedangkan orang-orang musyrik tidak, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah meniadakan, tidak mungkin orang musyrik memakmurkan masjid. Di ayat yang ke-18 Allah menceritakan bahwa yang memakmurkan masjid hanyalah, lihat kata-kata innama, hanyalah ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Baik, kita akan bahas ayat ini. Perhatikan penekanan-penekanan yang saya sebutkan. Ya. Pertama, innama, yang artinya hanyalah. Ini menunjukkan kepada pembatasan. Sering saya ulang-ulang. Huruf innama menunjukkan kepada al-man'u wa al-hasr. Terlarang dan dibatasi. Huruf innama menunjukkan kepada al-man'u wa al-hasr. Terlarang dan dibatasi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan maksudnya di sini adalah orang-orang yang membuat masjid makmur dengan ibadah kepada Allah. Ini penekanan kedua. Memakmurkan maksudnya di sini adalah membuat masjid makmur dengan ibadah kepada Allah. Dan para ulama menjelaskan memakmurkan dibagi menjadi dua. Memakmurkan secara fisik dan memakmurkan secara sifat. memakmurkan masjid secara fisik adalah dengan membangunnya, membersihkannya, menjaganya dari kotoran-kotoran, kemudian melengkapi keperluan-keperluannya. Ini namanya membangun, memakmurkan masjid secara fisik. Di sana ada memakmurkan masjid secara sifat, yaitu secara maknawi, abstrak. Dengan cara bagaimana? Bertauhid. Kemudian mendirikan sholat di dalamnya. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian berzikir, berdoa, sholat. Ini memakmurkan masjid dengan apa? Dengan cara maknawi, yaitu hissi, apa? Maknawi, abstrak, sifat, ya. Baik. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid di sini kata-kata masajidallah. Masajid jamak dari masjidun, yang artinya semua tempat yang dibatasi untuk melaksanakan sholat lima waktu dan juga sholat Jumat. Itu yang disebut dengan masjid. Dalam bahasa Arab secara letterlaknya masjid adalah tempat sujud. Tetapi yang dimaksud dengan masjid di sini adalah yaitu apa? Sebuah tempat yang dibatasi disediakan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya, orang-orang yang memakmurkan masjid itu tidak akan mungkin terjadi ada orang yang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah. Inilah fungsinya, hanyalah yaitu pembatasan al-hasr dan pelarangan dari orang-orang yang selainnya untuk masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang beriman yang memakmurkan masjid. Tidak, bahasa lainnya, tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali orang-orang beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dengan empat perkara tentang Allah: keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kemudian peribadatan kepada Allah, dan nama-nama Allah yang husna dan ulia. Nama-nama Allah yang husna dan ulia, dan sifat-sifatnya yang ulia. Ini yang disebut dengan ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hari kemudian, di sini disebutkan wal yaumul akhir, wal yaumil akhir. Kalau terjemahannya sebenarnya hari akhir. Kenapa disebut al yaumil akhir, hari akhir? Karena tidak ada hari setelah hari itu. Ya, kenapa disebut al-yaumul akhir? Yang artinya hari terakhir. Karena tidak ada hari setelah hari itu. Yang ada cuma surga dan neraka. Tidak ada hari setelah hari itu. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah kita jelaskan beberapa penekanan pada ayat ini. Yang pertama apa? Innama. Fungsinya untuk membatasi. Apa maknanya dalam ayat ini? Berarti hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjid. Ya, hanyalah orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjid. Penekanan kedua yang saya sebutkan itu hanyalah yang memakmurkan. Apa makna memakmurkan masjid? Masjid mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian Penekanan ketiga yang saya sebutkan sudah, masajid. Masjid-masjid. Masajid ialah bangunan yang dibatasi untuk disediakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat lima waktu atau salat Jumat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, masjid-masjid Allah itu membuat tenang. Maka yang sering sedih, resah, gelisah, galau, maka terpautlah dengan masjid. Ya, terpautlah dengan masjid. Sering duduk di masjid jika sedang sedih. Ada sebagian orang kadang-kadang kalau lagi sedih, punya masalah, dia ambil motor, dia keliling sampai habis bensin. Ada manusia begitu. Ya, maka ini tidak benar. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau punya masalah dengan Fatimah, maka beliau pergi ke masjid, sampai yang membangunkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikunyahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Turab. Karena tidur di masjid dulu lantainya tidak karpet, tidak ada, cuma tanah, pasir, tidur di situ dan membekas pada wajahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qum ya Abu Turab." Bangun engkau wahai bapaknya tanah. Ya. Bangun. Ini menunjukkan ada permasalahan di keluarga, pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid karena masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah. Tempat yang turun rahmat-rahmat Allah. Tempat yang senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah di dalam masjid tersebut. Lebih banyak ibadah dilakukan di masjid dibandingkan di luar masjid. Itu yakini. Ya. Ingin mencari ketenangan, jangan pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Pergi ke masjid. Jangan jauh dari masjid agar hati tenang. Makanya lihat, para ulama mengatakan al-jar qabla ad-dar, seperti perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari doa istri Fir'aun, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Sisinya Allah dulu baru sebuah rumah. Para ulama mengatakan al-jar qabla ad-dar, tetangga sebelum rumah. Ya, lihat dulu tetangga sekitarnya. Maka begitu juga kalau seandainya kita tetangganya dekat dengan masjid, maka ini tentunya perkara yang baik sekali. Baik. Kemudian para ikhwah, masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid enggak mungkin orang musyrik, pasti orang-orang yang beriman. Nah, di sini penekanan ya yang terlewat tadi, kesyirikan menimbulkan malas ibadah. Berdasarkan ayat ini, orang yang melakukan praktek kesyirikan pasti malas ibadah. Lihat orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Mana ada tahu sholat? Ya. Di beberapa tempat, Pak, seperti di Australia, itu gereja dijual. Yang beli kaum muslimin. Kenapa? Karena enggak ada yang kebaktian. Enggak laku. Makanya orang-orang musyrik apa? Malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal agamanya. Di beberapa negara agamanya cuma kepercayaan. Maksudnya kepercayaan itu cerita dongeng. Oh begini begini gitu. Maka bersyukur jadi Allah. Kita ini bayar sama Allah apa? Daftar kapan? Dijadikan sebagai seorang muslim. Dosa banyak. Masih tetap aja jadi muslim. Enggak dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi Allah sama kita? Tidak dikasih ngerutu. Ya? Dikasih ujian sedikit, langsung murka sama Allah. Dikasih nikmat sedikit, langsung lalai. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah bahwa orang-orang musyrik itu malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Allah. Maksud iman kepada Allah saya sebutkan tadi. Ada empat. Kalau Anda ditanya, Anda kan beriman kepada Allah. Iya. Apa makna saya beriman kepada Allah? Berarti saya meyakini siyakin-yakinnya tentang keberadaan Allah. Tentang kuasa Allah. Tentang peribadatan hanya untuk Allah. Dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Itu yang disebut dengan makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan hari kemudian. Di sini disebutkan hari akhir. Tadi sampai di sini kita, betul? Hari akhir. Hari akhir kenapa disebut al-yaumul akhir? Dan di dalam bahasa Arab beda antara al-akhir dengan al-akhir. Ya, di dalam bahasa Arab berbeda antara al-akhir dengan al-akhir. Al-yaumul akhir dengan al-yaumul akhir. Mana bedanya? Ini panjangnya di sini A. Ini panjangnya di Khi. Ya, al-yaumul akhiru. Al-yaumul akhiru. Nah, ini hari kiamat. Dan ini hari terakhir. Bukan kiamat, cuma hari terakhir. Misalkan hari terakhir sekolah, hari terakhir pelajaran, hari terakhir. Kenapa disebut al-yaumul akhir, hari paling terakhir? Karena tidak ada hari setelah hari ini. Yang ada cuma kehidupan surga atau neraka. Yang kekal abadi. Surga mendapat nikmat kekal abadi, neraka mendapat siksa kekal abadi. Makanya disebut dengan al-yaumul akhir. Ya. Dan nama-nama al-yaumul akhir banyak. Hari kiamat, al-yaumul qiyamah. Ya. Kenapa disebut hari kiamat? Karena pada hari itu manusia bangun. Qiyam. Bangun dari mana? Dari kuburnya. Kemudian menuju padang mahsyar. Disebut juga as-sa'ah. Yaitu waktu. Ya, hari kiamat disebut juga as-sa'ah. Artinya waktu. Karena waktu itu waktu penentuan. Sifulan penghuni surga atau sifulan penghuni neraka. Waktu itu pembeda. Mana yang beruntung, mana yang buntung. Disebut sa'ah. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-yaumul akhir, yaumul qiyamah, as-sa'ah, yaumul hisab. Nama lain dari hari kiamat adalah hari hisab, karena pada waktu itu yang ada cuma perhitungan, perhitungan, perhitungan. Tidak ada amal. Tidak bisa menambah amal, tidak bisa menghapuskan dosa. Beristighfar untuk menghapuskan dosa. Dan itu dimulai dari mati. Makanya para ulama mengatakan, man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan meninggal, kita tidak tahu kapan kita mati. Mungkin 1 tahun depan, 1 bulan depan, 1 pekan depan, 1 jam depan, 1 menit depan. Atau mungkin imbah ulun bepandir ini. Berarti kiamat kita tidak perlu nunggu dajjal. Tidak perlu nunggu Ya'juj Ma'juj turun. Menghabiskan air di Danau Tiberias. Enggak. Tidak perlu nunggu matahari terbit dari barat. Oh, masih lawas lagi di timur aja sendiri. Enggak. Mati nih kiamat. Kalau sudah mati, dia Faisal, pembeda waktu amal dengan waktu hisab. Waktu menambah ibadah atau waktu beristighfar atas dosa dengan waktu perhitungan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari akhir. Dan nama-nama disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Rasul tentang hari akhir banyak. Nah, timbul pertanyaan, sering kita dapati dalam ayat seperti ayat ini. Penggandengan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Apa rahasianya? Ya, saya sebutkan sekarang beberapa ayat dan hadis. Ayat aja deh, daripada banyak hadisnya tidak bisa ditulis mungkin. Ayat yang mana Allah menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari. Banyak itu penggandengannya. Padahal kan rukun iman ada 6. Kenapa yang digandengkan cuma iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Rukun iman ada 6. Ada apa itu? Beriman kepada Allah. Ya, saya menyebutkan dengan kelingking karena ingin mulai dari kanan, bukan Allah kecil berarti. Mulai dari kanan, ya. Karena kita berzikir pun mulai dari kanan. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Baik. 6 keimanan ini, kenapa yang disebutkan sering di dalam ayat-ayat Al-Quran? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kok langsung terakhir? Nah, di sini rahasianya. Saya akan sebutkan sekarang. Kita sebutkan dulu ayat-ayat yang menyebutkan tentang penggandengan ini. Surah Taubah ayat 99. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara orang-orang Arab Baduy yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 126 tentang pembangunan Baitullah, yaitu doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Siapa yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Kemudian di dalam permasalahan wala dan bara, cinta dan benci, loyal dan disloyal, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Saling mencintai, saling berkawan dekat dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mustahil. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mustahil saling dekat, saling mencintai, bahkan menjadi pembela. Menjadi pembela mustahil, ya. Menjadi pembela saling dekat dengan orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam perihal mencontoh Rasulullah, menjadikan beliau suri tauladan, juga disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Surat Al-Ahzab ayat 27. Di antaranya juga ayat yang kita barusan baca, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka lah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya sekarang? Baik. Catat beberapa rahasia kenapa digandengkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya adalah yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir rukun iman yang paling utama. Beriman kepada Allah dan hari akhir rukun iman yang paling utama. Yang kedua, beriman kepada Allah dan hari akhir inti iman. Afwan, saya ulangi. Beriman kepada Allah inti iman, dan beriman kepada hari akhir adalah bukti iman. Ya, bukti iman. Beriman kepada Allah inti iman. Karena semua keimanan tidak akan sempurna tanpa beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir bukti iman. Karena belum terlihat, tapi dia harus mengimani. Belum melihat sirat, dia harus mengimani. Belum melihat sirat itu gelap dan membutuhkan cahaya, dia harus mengimani. Saya harus beramal agar bisa bercahaya nanti atau mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Dia harus beriman. Makanya dia bukti iman. Beriman kepada Allah, apa tadi? Inti iman. Sedangkan beriman kepada hari akhir, bukti iman. Yang ketiga, beriman kepada Allah awal iman. Dan beriman kepada hari akhir adalah akhir iman. Karena setelah hari akhir yang ada cuma ganjaran, pahala, siksa. Maka iman itu ada awalannya dan ada akhirannya. Awalannya beriman kepada Allah dan akhirannya beriman kepada hari akhir. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Beriman kepada Allah membawahi keimanan kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab, dan ya itu membawahi beriman kepada Allah para beriman kepada Allah membawahi beriman kepada para malaikat, para rasul, dan kitab-kitab. Sedangkan beriman kepada hari akhir membawahi semua yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Kenapa digabungkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Orang yang beriman kepada Allah, dia akan bahagia di dunia, berharap pahala, dan bahagia di akhirat ketika bertemu Allah. Makanya ada hubungan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia ketika beriman kepada Allah, dia akan bahagia di dunia karena berharap pahala dari Allah, karena dia beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir, dia akan bahagia di akhirat ketika dia mendapati ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lima ya, betul? Baik. Sekarang saya bacakan perkataan Imam Al-Qayyim yang menarik, yang menggabung semua yang Bapak dan Ibu tulis tadi. Perhatikan perkataan beliau, kalau perlu dicatat dengan terjemahannya nanti. Saya tuliskan, bacakan bahasa Arabnya dulu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Al-usulus salasah allati ittafaqa 'alaiha jami'ul milal wa ja'at biha jami'ur rusul." وهي الايمان بالله واليوم الاخر والاعمال الصالحه. Paham ya, kalau terjemahkan sorongan. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, pokok tiga pokok perkara yang disepakati oleh seluruh agama, tiga pokok perkara yang disepakati oleh seluruh agama dan dibawa oleh seluruh rasul. Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Nah, itu dia. Itu rahasia kenapa sering disebutkan digandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan hari akhir. Kemudian, sudah tadi ya para ikhwah sekalian, berarti sudah tahu rahasianya insyaallah ta'ala. Apa penyebabnya bahwa beriman kepada Allah sering digandengkan dengan beriman kepada hari akhir. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hari akhir atau hari kemudian yang diterjemahkan di sini adalah ya setiap yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai semenjak setelah kematian sampai dimasukkannya ke dalam kubur, dimasukkannya ke dalam surga. Saya ulangi. Hari akhir atau dalam terjemahannya hari kemudian di sini maksudnya adalah setiap fase yang dilalui oleh manusia semenjak setelah selesainya kematian sampai surga atau neraka. Ya, saya ulangi. Hari akhir mulai kapan itu? Semenjak setelah kematian sampai surga atau neraka. Itu semua disebut hari akhir, hari kiamat, hari kemudian, hari kebangkitan. Itu semuanya sama namanya. Setiap fase kehidupan yang dilalui oleh manusia setelah kematiannya sampai dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Baik. Berarti perkara telaga termasuk hari akhir enggak? Termasuk hari akhir. Perkara syafaat, perkara hari akhir tidak? Hari akhir. Apalagi timbangan, hari akhir enggak? Hari akhir. Buku catatan amal termasuk hari akhir tidak? Hari akhir. Ya. Maka setiap fase kehidupan yang dilalui oleh manusia setelah kematiannya sampai dia masuk surga atau neraka itu adalah hari akhir. Jalan di atas shirath, kemudian mendapatkan cahaya, kemudian samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait, mengais orang-orang yang diperintahkan untuk dikais. Maka ini semuanya berkaitan dengan hari akhir. Apa pentingnya penekanan itu tadi? Ketika kita memahami firman Allah, sabda Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladza." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nah, kalau kita diperintahkan untuk mengingat kematian, berarti kita diperintahkan juga untuk mengingat apa? Kehidupan setelah kematian. Dari mulai dicabut nyawa, ruh kemudian dikeluarkan berpisah dengan badannya. Kalau dia orang beriman, tidak sekejap mata langsung dipuntal oleh malaikat dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam kota, diangkat ke langit, diterima oleh penduduk langit, sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan hambaku ke dunia, dan tulis dia sebagai penghuni surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga, lalu setelah itu ditanya, dia bisa menjawab pertanyaan, kemudian dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga, bau wangi surga masuk ke dalam kuburannya, lalu dia berdoa, ya Allah, cepat bangkitkan hari kiamat, aku ingin bertemu dengan keluargaku. Kemudian setelah itu, nanti ketika dibangkitkan, dia bangkit, kemudian berjalan menuju padang mahsyar, kemudian ajal syafaat, itu semua berkaitan dengan apa? Dengan hari akhir. Dan mikir itu, ya, meringankan beban problematika kehidupan dunia. Mikir itu membuat kita tidak punya iri dengan kawan yang hidup bahagia, tenang dengan dunianya. Ya? Kalau mikir itu. Coba sering-sering memikirkan hal tersebut, maka kita melihat kawan-kawan yang, wah itu seangkatan lawan ulun, sudah jadi profesornya, sudah jadi dosen, sudah jadi menteri, sudah jadi gubernur, seangkatan tuh. Maka kena berkesa-kesa kemana-mana. Nah, itu olah pian gubernur tuh, seangkatan lawan aku. Ah, apa itanya? Ada perkara menarik para ikhwah tentang kesombongan. Man ra'a nafsahu bi'aini ta'zim fa huwa kibr. Siapa yang melihat atau melihat, menatap, memandang dirinya dengan mata pengagungan, itu adalah kesombongan. Ulun ni setai. Aku ni pokoknya setai. Itu sombong. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menuju satu titik. Setelah penjelasan lama, maka saya ingin menuju satu titik, mudah-mudahan dicatat, yaitu mengingat kehidupan akhirat melapangkan dada, menghilangkan rasa sempit, iri, dengki, resah, gelisah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Ta'jilu taubah, bersegera bertaubat, wa qana'atul qalb, dan hati yang puas, tenang, nyaman, dan nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang orang saking bingungnya, Pak, menghadapi kehidupan dunia, dia kadang-kadang sampai stres. Dia kadang-kadang sampai durhaka kepada orang tuanya menghadapi kehidupan dunia. Padahal solusi mudah sebenarnya dia dapatkan. Dia kembali kepada Allah, menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba saja pian kalau lagi gelisah, resah, ingat akhirat. Ulun dulu sering mengatakan, dulu ini perkataan ulun dulu, kalau kita iri dengan orang setiap 6 bulan ganti mobil yang dihiga rumah nih, ganti mobil lain ke Haji Majid lah, lain lah ya, ganti mobil 6 bulan ya, maka ingat akhirat, tidak dibawa mati juga. Ingat akhirat itu menghilangkan rasa gelisah, sedih terhadap kehilangan dunia, kekurangan dunia. Orang kan kadang-kadang kekurangan dunia itu, gelisah itu gara-gara dia melihat orang yang di atasnya. Ya, gelisah. Ya. Maka ingat akhirat. Bahwa semuanya akan berakhir di situ. Dan akhirannya tidak akan bisa membawa apa-apa. Waktu kita daurah kajian Islam intensif para ustadz se-Indonesia, Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili bercerita, jika engkau melihat saudaramu dalam keadaan yang lebih darimu di perkara dunia, maka jangan sedih, tetapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena itu yang bermanfaat untuk akhirat. Di dunia sementara ya akhi. 60-70. Itu pun kalau sampai 60-70. Usia keluar masjid mati. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Lalu apakah kita siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kerangka berpikir orang muslim selalu seperti itu. Bagaimana bisa selamat setelah kematian? Sedangkan orang kafir hanya dunia, dunia dan dunia. Kita lanjutkan. Serta tetap mendirikan sholat. Kata-kata mendirikan sholat para ikhwan, ya, artinya adalah menjaga waktunya, menjaga kewajiban-kewajibannya, syaratnya. Ini namanya mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Menunaikan zakat, maksudnya adalah harta yang sudah sampai batasan terendah, yang sudah ditentukan oleh syariat. Jika harta ini dimiliki secara sempurna, kemudian berlalu satu haul, satu tahun, dan harta tersebut masih ada, masih sampai kepada batasan terendah, atau mungkin lebih, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Dan tidak takut kepada siapapun. Tidak takut kepada siapapun selain Allah. Catat baik-baik, tidak takut di sini adalah takut yang berupa ibadah, pengagungan, dan ketaatan. Takut di sini adalah takut ibadah yang berupa pengagungan dan ketaatan. Disuruh gurunya untuk mencuri, maka dia takut kualat, maka dia akhirnya mencuri. Maka ini kesyirikan, karena sudah takut di dalamnya terdapat pengagungan dan ketaatan di dalam perihal bermaksiat. Ini tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan takut atau khasyah. Kemudian penulis mengatakan, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan. Dalam bahasa Arabnya, fa'asa, lihat Al-Qur'annya. Fa'asa, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan. Para ulama menjelaskan, asa fil Qur'an hiya wajibah. Jika disebutkan kata asa di dalam Al-Qur'an, maka pasti wajib terjadi. Di sini Allah berfirman, maka merekalah orang-orang yang diharapkan. Maka sebenarnya tidak demikian. Maka merekalah orang-orang yang pasti termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Nah, begitu. Karena asa atau artinya agar atau diharapkan, kalau itu dari Al-Qur'an, maka dia wajib. Dia pasti terjadi. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid, kemudian mereka mendirikan sholat, membayar zakat, maka pasti mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang dua ayat dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan, ada hadis menarik, tapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fa ashhidu lahu bil iman. Jika engkau atau kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang beriman. Hadisnya lemah ya, tetapi maknanya sahih. Karena di sana ada hadis lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat ada 7, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kalau mantan istri akan bersama suaminya, suami barunya di surga nanti. Bagaimana kalau istri menikah lagi setelah suaminya meninggal? Apakah istri tersebut bersama suami barunya di surga nanti? Bagaimana si suami yang dahulu akan bersama keluarganya yang mana di surga? Pian hendak yang mana? Pertanyaan seperti ini ada jawabannya. Cuma pertanyaan seperti ini perlu dipondasi dulu ilmunya. Yakini baik-baik di surga tidak ada kesedihan. Tidak ada kesulitan. Tidak ada iri dengki. Ucapan mereka cuma tasbih, takbir, tahmid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'awahum fiha subhanakallahumma wa bihamdik. Dan ucapan orang-orang di orang-orang penghuni surga di dalamnya, di dalam surga adalah subhanakallahumma. Ya Allah, subhanakallah. Subhanallah, subhanallah. Ucapan penghuni surga. Tidak ada kesedihan, ya. Misalkan si fulan berkelahi dengan si fulan. Kenapa? Karena si fulan mengambil lamarannya. Ya. Menghadangi jandanya pun kada dapat karena si fulan meninggal duluan. Ya. Akhirnya membawa mati membawa sakit hati. Maka ketika nanti di surga bertemu, tidak akan bertengkar. Nah, seperti itu. Ya. Istri berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Dan juga suami saya. Tetapi, jangan berikan kepada kami bidadari. Di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Maka ini tidak akan pernah terjadi di akhirat. Semuanya senang, semuanya indah, dan semuanya mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Nah, adapun jawabannya memang ada hadis bahwasanya seorang istri akan bersama suaminya yang terakhir. Lalu suaminya yang pertama bagaimana? Lalu kumpul mereka di surga bagaimana? Sama tadi jawabannya, tidak ada kesedihan. Tidak ada rasa benci. Ya, meskipun bersama suaminya yang terakhir. Di surga cari banyak sana. Bolehkah menggunakan pewarna rambut padahal rambut belum beruban? Maka jawabannya boleh. Boleh. Tetapi dianjurkan untuk orang yang beruban saja. Tetapi boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Artinya mubah dalam hukum fikih. Hukumnya apa? Mubah dalam hukum fikih. Pian hendak mengganti warna apa? Hah? Pink. Maka tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, bahan yang untuk mewarnai rambut tidak menutupi air. Yang kedua, karena ditakutkan tidak bisa berwudu dan tidak sampai air ke dalam rambut tersebut. Yang kedua, yaitu tidak menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Atau tidak menyerupai lawan jenisnya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tetapi yang dianjurkan, artinya mustahab, adalah orang-orang yang mempunyai uban. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ghayyiru hadzal syaib. Artinya, rubah warna uban ini. Maka dianjurkan. Dan saya sering mengatakan, kalau berbicara dalam hukum fikih, maka tidak lebih daripada berapa hukum? 5. Ya. Haram, makruh, mubah, mustahab atau mandub atau wajib. Maka hukum mewarnai rambut mubah, boleh. Akan tetapi dianjurkan, mustahabnya untuk orang yang memiliki uban. Ini wallahu alam. Apa termasuk isbal, sepatu menutupi mata kaki? Tidak. Isbal itu pakaian dari atas ke bawah. Kalau seorang memakai kaos kaki menutupi kedua mata kakinya, tidak jenatakan isbal. Makanya hadis Rasul berbunyi tentang isbal, la yanzurullahu ila ahadikum man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada seorang yang menjulurkan, berarti dari atas ke bawah, pakaiannya dalam keadaan sombong. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu di sekitar tempat tinggal saya ada seorang jamret yang ditangkap, kemudian dipukuli secara beramai-ramai oleh warga. Apakah tindakan warga tersebut termasuk perbuatan zalim, meski yang dikeroyok adalah orang yang jahat? Maka jawabannya, bukan zalim, akan tetapi melakukan kewenangan yang tidak bukan kewenangannya, melakukan perbuatan yang bukan kewenangannya. Ya, menyakiti seorang muslim diharamkan. Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, inna amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, kemudian kehormatan kalian, diantaranya yaitu badan, meneteskan darah, haram atas kalian untuk diteteskan, sebagaimana sucinya dan haramnya hari kalian ini, yaitu hari Idul Adha pada waktu itu. Maka diharamkan kita untuk memukuli meskipun itu maling, kecuali orang yang mempunyai kewenangan. Yang mempunyai kewenangan. Polisinya lambat, Satay. Meskipun lambat, ya, tetap tidak diperbolehkan. Ya. Ini sudah kita hadangi, Satay, 10 tahun sudah, hanya dapat poin ini. Lapas terus. Bukan urusan. Ya, karena yang mempunyai wewenang adalah yang mempunyai keamanan ataupun kekuasaan. Tidak diperbolehkan. Dan begini, saya tadi pagi atau kemarin malam mengatakan, kullu syai'in laisa bimundhabit fahuwa laisa min Islam. Kalau seandainya, arti dari kaidah tadi, setiap sesuatu yang tidak baku, maka itu bukan dari Islam. Ya. Misalkan, sekarang ada pencuri, dipukuli oleh masyarakat. Gitu? Siapa yang berhak memukul? Maka ini kan tidak mundhabit, tidak baku. Maka pasti bukan dari Islam. Ya, pasti bukan dari Islam. Meskipun dia mencuri. Kita berikan kepada yang memiliki wewenang. Wallahu a'lam. Kenapa anjing diharamkan? Apakah sama cecak juga, dan apakah anjing punya kesalahan? Sama cecak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon diceritakan kisah anjingnya. Anjing nang mana pindah kisahnya? Anjing diharamkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan najis, dan bentuk keimanan dan syahadat kita adalah mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, mentaati apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka jauhilah. Nah, Rasulullah SAW melarang anjing, diharamkan, ya. Maka pada saat itu kita pun mengikuti hukumnya. Apakah anjing punya kesalahan? Tidak tahu saya ada kesalahannya. Adapun cecak, apakah punya kesalahan? Dikatakan punya kesalahan. Dikatakan dia punya kesalahan. Wallahu a'lam. Dan semoga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, terutama surga Firdaus. Amin. Dan apakah benar syaitan dulu malaikat? Maksudnya keberadaan syaitan sebelum malaikat. Maka jawabannya adalah, pertanyaan yang seperti ini para ikhwah, kadang dijawab tidak membuat kita bertambah iman. Kadang tidak dijawab tidak juga dikatakan kita orang yang bodoh terhadap agama. Ya. Kalau seandainya malaikat berdahulu atau syaitan berdahulu, hendak apa pian? Yang paling penting itu adalah kita menjauhi langkah-langkah syaitan. Nah, langkah-langkah syaitan itu yang harus kita ketahui, itu lebih utama dibandingkan mana yang lebih dahulu. Ya, malaikat atau syaitan. Kecuali ada alasan dari penelitian seperti ini atau dari pertanyaan seperti ini, ada alasan yang ingin dicari, yang ingin dicapai. Seperti saya beri contoh. Misalkan iblis itu bersama malaikat. Kenapa dia bersama malaikat? Padahal kan dia iblis tercipta dari api. Kok bersama para malaikat dan ahli ibadah? Ya, karena disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fasajadu illa iblis." Maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Kok malaikat seluruhnya sujud? Kok ada pengecualiannya iblis? Berarti iblis termasuk malaikat atau bukan? Nah, ini baru dibincangkan oleh para ulama. Atau adapun apakah syaitan dahulu, malaikat berdahulu, bukan sesuatu yang perlu kita dalami. Apakah diperbolehkan perempuan pakai? Apakah diperbolehkan perempuan pakai celana dalam atau penutup dada keluar rumah tapi dia pakai hijab? Maka jawabannya boleh. Pian hendak tidak pakai apa-apa asal pakai hijab, boleh. Ya, yang penting tertutup auratnya. Ya. Nah, ibu-ibu ribut. Ulun sering melihat sebagian kawan-kawan saat sholat sunnah sendirian tidak membuka mulutnya sama sekali. Apakah boleh demikian? Pian tersalah lihat. Ya, insya Allah membuka mulutnya. Apakah batasan membaca zikir dalam sholat itu harus terdengar sendiri minimal atau boleh dalam hati? Maka jawabannya tidak. Sholat harus dibaca bacaannya. Ya, dibaca bacaannya. Jadi harus bergerak dibaca bacaannya. Karena kan membaca Al-Qur'an, membaca takbir, tidak mungkin tidak bergerak mulutnya, membaca tasbih, membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, maka ini tidak boleh di dalam hati, akan tetapi dibaca. Wallahu a'lam. Adapun makanya kata-kata tadi yang saya komentari, sering melihat sebagian kawan-kawan. Ini ya, maksudnya adalah kita harus berhati-hati memvonis sesuatu. Makanya saya langsung cut bahwa itu hanya penglihatan pian. Karena sebenarnya asal hukum orang yang sholat, dia pasti membaca. Wallahu'alam. Bagaimana saat ada seorang pria, yaitu orang tua, yang tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah ke masjid karena beliau sakit polip yang parah sampai menetes darah dan keluar dari hidung dan bau busuk, katanya takut mengganggu tapi beliau bisa berjalan. Maka jawabannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang seperti yang diceritakan, maka insyaallah ta'ala dimaafkan untuk tidak pergi ke masjid. Akan tetapi dia berusaha mencari cara agar dia pergi ke masjid dengan menutup hidungnya ataupun menutup bagian-bagian yang keluar darahnya. Apakah sholat di ruang tempat kerja yang dijadikan musholla menggugurkan kewajiban sholat berjamaah? Maka jawabannya, tentunya kalau ditanya tentang lebih utama mana, maka lebih utamanya di masjid berjamaah. Tapi kalau ditanya apakah sholat ruang di tempat kerja, sholat di ruang tempat kerja yang dijadikan musholla, kalau itu memang musholla untuk kantor dan di situ berjamaah, maka dilakukan berjamaah. Tetapi kalau seandainya sholat sendirian, maka tidak diperbolehkan. Ya, laki-laki sholat sendirian menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Di tempat kerja kita banyak bermaksiat, mabuk dan judi. Kita tidak mampu menegur. Apakah kita keluar dari kerjaan takutnya kita tidak pakai lagi? Tidak lagi dengan maksiat. Maksudnya mungkin tidak ada rasa lagi dengan maksiat tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus menjauhi sebab-sebab dia masuk ke dalam maksiat. Maka apabila dia menjauhi tempat yang bermaksiat, ini adalah keutamaan baginya karena iman tidak ada yang bisa menjaminnya. Jangan bertaruh dengan keimanan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di tempat tersebut, kita kewajibannya menegur. Menegur minimal dengan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa biqalbihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Yang artinya barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini bagi yang mempunyai wewenang. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka rubahlah dengan lisannya. Bagi yang siapa berilmu, bisa menasihati. Yang tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan saya nasihatkan kepada yang bertanya, dengan keadaan seperti itu, dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia tidak bisa, maka dia harus keluar karena ditakutkan keimanannya akan terganggu dengan pemandangan yang seperti itu. Saya ingin bertanya, apakah halal gaji yang diterima jika bekerja di kantor notaris? Karena notaris ini sering menangani hutang piutang di bank konvensional, asuransi, kredit motor dan mobil, di mana pihak notaris yang membuat perjanjian hutang piutang tersebut untuk pihak-pihak yang disebutkan di atas. Karena tanpa persetujuan notaris, proses hutang piutang tersebut tidak akan berlangsung. Asal hukum pekerjaan notaris adalah ahli catat. Ahli catat boleh, dia sebagai saksi. Di dalam agama Islam diperbolehkan untuk menjadi saksi. Ya. Akan tetapi boleh ya, kata-kata boleh dalam bahasa hukum fikihnya mubah. Nah, mubah di sini ada kaedah. Mubah yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak dilarang. Mubah dia. Ya, yang nilainya jika dikerjakan tidak berpahala, ditinggal jika tidak tinggalkan tidak berdosa. Jika dikerjakan tidak berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini mubah. Nah, mubah ini sesuai dengan yang diperuntukkan untuknya atau sesuai dengan yang dituju dengan sesuatu yang mubah ini. Apabila yang dituju adalah halal, maka mubah ini menjadi halal. Apabila mubah ini ditujukan untuk yang haram, maka dia haram. Itu satu. Ya. Supir taksi, mubah. Tukang becak, tukang ojek, mubah. Akan tetapi ketika ngojek perempuan yang naik, apalagi langganan setiap sore di situ, di kio bini kada hakun, oh bah bulik bah sudah maghrib, ada yang istimat. Ya, karena ada yang ditunggu, ini haram. Mubahnya menjadi haram, karena yusiru ilal haram, menghantarkan kepada yang haram. Itu satu, penting ini, perkara mubah. Yang kedua, mubah itu akan mendatangkan pahala jika diniatkan ibadah. Tidur, mubah. Itu boleh orang tidur. Tidak, orang yang tidur tidak berpahala, orang yang tidak tidur tidak berdosa. Tetapi ketika tidur itu diniatkan untuk ibadah, menjadi nilai ibadah yang berpahala. Makan dan minum, mubah. Akan tetapi jika diniatkan untuk menguatkan ibadah, maka dia menjadi pahala, bernilai ibadah. Maka itu dua poin dalam perkara mubah. Sama seperti berkat jadi di notaris, hukumnya mubah karena dia mencatat. Pencatat resmi dari negara itu adalah ahli notaris. Maka pada saat itu dia mubah asalnya. Nah, kalau begitu Ustaz, kita harus pilih-pilih pekerjaan dan kesepakatan untuk mencatat. Itulah yang diinginkan. Ya. Saya jadi ingat perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, takwa itu adalah seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Yahzaru ma yara. Dia akan berhati-hati atas apa yang dia lihat. Tidak semudah dia berjalan. Begitulah mencari rezeki. Ya. Memang kadang gajinya besar. Karena sekolahnya pun sulit, pendidikannya pun sulit, gajinya besar. Maka bahkan di situ sangat diperlukan di zaman sekarang. Ya, yayasan memerlukan notaris, kemudian apalagi? Pewakafan memerlukan notaris, jual beli memerlukan notaris, kemudian pinjam meminjam memerlukan notaris, semua pencatatan. Akan tetapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Ustaz, kalau kada diterima, kada lagi gawe notaris, siapa? Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Maksudnya, kalau saya tidak menerima pencatatan ini, gawian notaris itu enggak ada lagi. Maksudnya cuma ini gawiannya. Oh, enggak ada. Masih banyak yang lain. Masih bisa memberikan manfaat yang lain. Masih bisa mencari yang halal yang lain. Ya, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Ibu, ada langsung pertanyaan? Bapak-bapak, silakan yang paling belakang, berpeci putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini dalam hal jual beli, misalnya ada orang ingin membeli suatu barang kepada kita, yang kita itu biasanya tahu modalnya. Ketika orang mau membeli barang sama kita itu, barang di tempat kita itu tidak ada. Lalu saya jual misalnya harganya 100 ribu, saya katakan 150. Kebiasaan saya menjual segitu umpamanya. Lalu orang itu mengasih uang kepada kita, kita belikan ke tempat lain dan saya kasih sama orang itu. Apakah kelebihan uang ini termasuk riba karena barang itu belum ada sama kita? Ya, ini kasus pedagang menjual barang yang belum ada barang padanya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, ya Hakim, la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Maka kita tidak diperbolehkan untuk menjual, mentransaksikan sebuah transaksi terhadap sebuah barang yang kita tidak memilikinya. Ya, yang kita tidak memilikinya. Lalu Ustaz, bagaimana agar bisa dengan kejadian tadi mencari solusi terbaik yang sesuai dengan syariat, bagaimana? Maka kita katakan bisa sebagai wakil, yaitu misalkan kita mengatakan saya bisa membelikan barang untukmu dengan harga sekian, ya, maka dia ngasih nanti kepada kita duit tersebut. Kemudian setelah itu dia ngasih nanti tipsnya. Jadi wakil, bapak sebagai wakil pembeli barang untuk orang si pembeli tersebut. Paham maksud saya? Nah, atau sistem murabahah. Murabahah artinya adalah bahwa bapak membeli barang, kemudian barang tersebut bapak jual dengan harga yang lebih, baik secara cash ataupun kredit. Orang ada mesan barang kepada bapak, maka dia mesan barang kepada bapak. Bapak belum punya barangnya, beli dulu. Beli dulu, sudah dimiliki, baru orang ini nanti membeli dari bapak. Bapak mau ngangkat harga, mau harga cash, mau harga kredit, itu dipersilahkan, tidak mengapa. Adapun menjual barang, lakukan transaksi yang belum ada barangnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ditakutkan, pertama, bapak tidak bisa mencarikan barang tersebut, akhirnya termakan uang orang, dan di situ terjadi kegaduhan, kezaliman. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana bila dalam suatu kejuaraan kita dituntut untuk percaya diri yang berlebihan, yakin bisa mengalahkan lawan kita setelah melalui latihan intensif secara berat? Apakah itu termasuk bagian dari syirik dan bagian kita mengatasi rasa percaya diri yang berlebihan tersebut? Maka jawabannya adalah bukan kesyirikan. Di sini tidak letak kesyirikan, akan tetapi mungkin ada unsur ujub. Merasa lebih dibandingkan orang lain. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi dalam kejuaraan perkara seperti itu tidak mengapa, karena dia dituntut untuk berlomba dengan baik dan benar dan semangat sehingga mendapatkan kemenangan. Tetapi perlombaan seperti ini pun ya perlu didudukan. Apa perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam? Ya, apa perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam? Maka ada hadis, tidak ada sabuk, ya, tidak ada perlombaan kecuali fi huffin wa hafirin, wa di dalam kuda ataupun memanah ataupun berenang. Nah, ini tiga hal yang hanya diperbolehkan oleh Islam dalam perkara kejuaraan. Selainnya, maka belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya amar ma'ruf nahi munkar, seringkali seperti kami kaum muda tuh kadang kada tahu adab-adabnya, misalnya untuk menegur orang tua dan sebagainya kan, dan juga kawan-kawan. Nah, terus lalu bagaimana adab-adab yang kami lakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar tersebut? Terus yang kedua, apakah kami bisa untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan prestasi, seperti prestasi urusan-urusan dunia yang bermanfaat, seperti kayak prestasi belajar dan sebagainya? Seperti ya. Yang terakhir apa? Apakah kami bisa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara prestasi, berprestasi misalnya? Beri contoh. Contohnya seperti prestasi dalam hal dunia, seperti juara kelas. Amar ma'ruf nahi munkarnya dari sisi? Mungkin kalau misalnya dia ikut dalam organisasi ini kan, dia misalnya dia rajin ngaji misalnya, tuh dia belajar dan pintar dibanding dengan kawan-kawannya yang tidak ikut ngaji, seperti itu. Sebagai contoh. Ya. Jazakallahu khair. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, karena di zaman sekarang, zaman sosial media, sering orang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf atau nahi munkar, mencegah akan yang munkar, tapi tidak pakai atau tidak dengan ilmu agama, tidak berdasarkan kaedah-kaedah yang disebutkan dalam hukum fikih. Sehingga bukannya ma'ruf yang dikerjakan, malah mungkar yang dikerjakan. Atau sehingga malah mendatangkan kemungkaran yang lebih berat. Nah, ini disebabkan karena tidak tahu tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Tata cara amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian diutus kepada manusia, kalian adalah sebaik-baik manusia yang diutus kepada manusia. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Berarti di sini amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah. Dan ibadah harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di atas ilmu pengetahuan. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Tidak boleh dengan ro'yu, ucapan ataupun pendapat, tetapi dengan dalil. Ya, dengan dalil. Kemudian yang ketiga, adab amar ma'ruf nahi mungkar adalah yaitu tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini ijma' para ulama. Tidak boleh kita kalau ingin amar ma'ruf atau nahi mungkar, tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Yang keempat, tidak boleh beramar ma'ruf dengan kemungkaran. Dan tidak boleh bernahi mungkar dengan kema'rufan. Kok bisa itu? Maksudnya apa? Tidak boleh amar ma'ruf dengan kemungkaran. Ingin berdakwah, mengajak manusia agar tahajud, tapi dengan dangdut. Ya, enggak boleh. Ini amar ma'ruf dengan kemungkaran. Ingin ngajak manusia istighfar dengan nyanyi. Ya, nyanyi-nyanyi dibarengi musik. Enggak boleh. Ini namanya amar ma'ruf dengan kemungkaran. Atau nahi mungkar dengan kema'rufan. Maksudnya yang diingkari adalah yang ma'ruf. Enggak boleh. Yang diingkari yang ma'ruf. Nah, ini kembali sebenarnya bahwa amar ma'ruf harus dengan ilmu agama. Contoh yang terjadi misalkan, dia melakukan nahi mungkar, tapi dengan kemungkaran. Nahi mungkar dengan kemungkaran. Contoh, saya pernah dikirimi di sosial media sebuah video mengingatkan kepada kaum muslimin agar tidak memakan babi. Karena banyak sekarang produk-produk makanan, obat-obatan, minuman mengandung babi. Baik itu isu ataupun itu hanya sebatas untuk merendahkan presiden pemerintah. Pemerintah jadi jelek. Ya, pemerintah jadi buruk. Ataupun memang sebenarnya. Maka kemudian dibuatlah video. Di video tersebut ada wanita joget-jogetan, ada musik. Nanti ketika disebar di sosial media, abaikan musiknya dan perempuannya. Lihat isinya. Gimana mau lihat isinya dan mengabaikan isinya? Itu kan isi. Ini namanya bernahi mungkar dengan kemungkaran. Ini tidak boleh. Abaikan musiknya. Sering enggak dapat seperti itu? Abaikan perempuannya. Enggak bisa diabaikan karena sudah ada dalam situ, harus dilihat. Abaikan perempuannya, apalagi bunga situ. Enggak bisa itu. Ya, Allah. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga kepada para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang adab selanjutnya, amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan santun, dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, kemudian dengan santun, dengan nasihat yang baik. Itu adalah adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian apakah kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lomba? Maka jawabannya, kalau seandainya perlombaan tersebut untuk mengajak dan memotivasi kebaikan, maka pada saat itu asalkan tidak merusak keikhlasan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Terakhir dari Arabi. Nah. Bismillah. Misal gini, Tad. Di suatu perusahaan, si Pulan ditunjuk sebagai pemimpin rapat. Sedangkan yang menghadiri rapat itu karyawan dan kepala bagian masing-masing beragama Islam, Nasrani, dan Buddha. Nah, si Pulan ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Apakah ini dibenarkan mengucapkan salam yang kedua itu atau cukup hanya satu yang pertama itu, Tad? Pertanyaan kedua, apa misalkan gini, Tad, para penghuni surga itu kalau mengucapkan salamnya seperti apa gitu? Apakah sama seperti kita di dunia ini dengan sesama muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bagaimana kira-kira salamnya seperti penghuni surga? Demikian. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pelajari pertanyaan pertama di kajian habis maghrib setelah sholat maghrib malam Rabu. Yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu diharam bab tahrimu ibtida'ina al-kafir bis-salam. Bab diharamkan memulai salam kepada orang kafir. Kemudian bab kaifiyatur raddi alaihim, bab bagaimana menjawab salamnya orang kafir, dan bab jawazu ilqa'is salam, bolehnya menjawab mengucapkan salam ala majlisin fihimul kuffar wal muslimun, di dalamnya terhadap kaum terdapat orang kafir dan orang muslim, boleh. Nah, pertanyaan beliau, apakah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian ditambah dengan salam sejahtera, maka dua-duanya hampir sama saja. Cuma Assalamualaikum khusus diberikan kepada kaum muslimin, ya, dan lafaz yang sudah biasa di tengah-tengah kaum muslimin untuk mendoakan keselamatan bagi orang lain. Tetapi kalau seandainya dia ingin menambah dengan salam sejahtera, maka tidak mengapa, karena di sana ada kaum kafirin dan ada kaum muslimin. Dia niatkan doa tersebut untuk kaum muslimin. Tetapi istilah-istilah pengucapan salam dari bahasa dari agama lain seperti shalom, seperti pokoknya agama-agama lain, maka dijauhi, karena itu istilah khusus mereka. Seorang muslim tidak boleh mengucapkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan salam di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan para penghuni surga adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-10. Itu kira-kira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.